Attention. Ayo nyanyi. Cirok lu pak kutuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta dong buat Monata. Terima kasih banyak.